Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah azza wa jalla. Allah masih memberikan kita kenikmatan umur, ya, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kemudahan dalam beramal saleh, kesulitan dalam mengerjakan perbuatan maksiat. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan dengan baik, ya, bisa memfungsikan anggota tubuh kita dengan baik. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk syukur kita adalah dengan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala seorang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat yang lain, kemudian Allah akan mengekalkan nikmat yang sudah ada. Maka para hadirin, ya, para pemirsa Rifqan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan di Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Maka kita berdoa mengharapkan Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Kemudian juga nikmat tersebut kita bawa untuk menuntut ilmu agama. Kemudian apa di antara keutamaan menuntut ilmu agama? Di antaranya adalah agar waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberkahan waktu, karena waktu yang kita isi adalah untuk beribadah kepada Allah, terutama menuntut ilmu agama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama, seorang imam yang sangat terkenal, Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau ketika belajar kitab-kitab, ya, di antaranya adalah kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, beliau juga belajar kitab Al-Muhadzab, ya, fikih mazhab Syafi'i, kemudian juga beliau pernah belajar kitab Al-Luma, ya, karangan Ibnu Jinni. Nah, ketika belajar kitab-kitab tersebut, maka beliau suka mencatat, ya, penjelasan yang rumit beliau tulis, beliau catat. Kemudian penjelasan tentang ibarat-ibarat, ya, dari sisi bahasa dhabtul lughah, beliau catat. Kemudian beliau mengatakan, wa barakallahu fi waqti, dan Allah memberkahi waktuku, kata Imam An-Nawawi. Dan kita ketahui bahwa Imam Nawawi itu karangan bukunya sangat banyak. Kitab yang beliau tulis sangat banyak. Yang sangat terkenal, yang sampai kepada kita, ada Riyadus Salihin, Arba'in An-Nawawi, Al-Adhkar, kemudian juga kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, ada namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian ada juga Al-Minhaj Syarah Sahih Ibnu Muslim bin Hajjaj, ya, banyak sekali. Nah, di antara keberkahan waktu yang beliau dapatkan adalah karena waktu beliau diisi dengan menuntut ilmu agama. Beliau suka mencatat, suka menulis, ya, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu beliau sehingga kita merasa waktu berjalan lama, ya. Kemudian kita isi dengan ibadah. Terkadang kita merasa waktu berjalan dengan cepat, tiba-tiba hari Jumat saja. Maka agar waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka isilah dengan memperbanyak menuntut ilmu agama. Jangan sampai kondisi sulit di tengah pandemi ini tidak bisa langsung belajar menghalangi kita untuk belajar, menghalangi kita untuk menuntut ilmu agama. Tidak ada alasan di zaman sekarang yang serba mudah untuk belajar karena pandemi ini kita tidak belajar. Maka seorang penuntut ilmu sejati di kondisi sesulit apapun dia tetap belajar, tetap menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut sejati beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang mengusap, ya. Ketika berwudu, maka seseorang yang tangannya patah kemudian ditangkir atau memakai gips, maka dia boleh hanya mengusap bagian itu saja tanpa membasuhnya. Atau dia memakai surban di kepalanya yang dililit di kepala, maka boleh juga untuk dia mengusap tanpa melepaskan surban tersebut. Kemudian juga bagi para wanita yang memakai kerudung yang sulit untuk melepas, atau ketika itu sangat dingin sehingga dikhawatirkan kepala dia kena angin kemudian sakit, maka boleh untuknya mengusap di atas kerudungnya tanpa apa? Tanpa melepasnya. Kita bahas kembali, kemarin kita tidak selesai masalah ini. Jadi ketika seseorang berwudu dan ternyata dia memakai jabirah. Jadi jabirah adalah semacam kayu yang diikat, ya, di tangan yang patah untuk menjaga sehingga tangan tersebut proses kesembuhannya lebih cepat. Kalau zaman dulu itu menggunakan jabirah seperti kayu atau sejenisnya, kemudian apa namanya dipasang di tangan yang patah sehingga menjaga kemudian mempercepat proses penyembuhan. Nah, ketika orang ini berwudu, tangannya patah, kemudian di atasnya ada tangkir, ya, kalau kita bahasa Banjar, atau menggunakan gips zaman sekarang yang terbuat semacam plastik atau apalah. Maka ketika dia berwudu atau mandi junub. Nah, maka tatkala dia ingin sampai di tangannya, maka tidak perlu untuk dilepas, sulit, ya. Maka cukup untuk disapu keseluruhan, ya. Jangan sampai sebagiannya saja, namun wajib disapu keseluruhannya. Atas bawah wajib disapu. Penulis mengatakan, ya, jabirah adalah kayu atau yang semisalnya seperti gips yang diikatkan pada anggota badan yang patah agar kembali menempel dan bersatu seperti sedia kala. Jadi fungsi dari gips atau jabirah tadi adalah untuk tangan yang patah dia secepatnya bersatu seperti sedia kala. Kemudian diusap, ya, demikian juga plester dan perban pada luka, ya. Maka juga harus dilihat, ya. Jadi ketika dia memakai plester atau perban, kalau seandainya penyakitnya sudah sembuh, maka tidak boleh untuk diusap, wajib dilepaskan hansaplas tersebut. Contoh luka, maka kita harus dulu melihat, harus bisa dulu melihat jenis luka kita. Kalau lukanya tidak apa-apa kena air, dalam artian ketika kena air tidak sakit, maka tidak boleh dia mengusap di atas hansaplas. Dia wajib untuk dilepas. Kemudian yang bagian ditutup itu hanya sekedar yang kena luka. Misal dia luka, jangan sampai hansaplasnya itu lebih banyak dibandingkan dengan lukanya. Jangan sampai lebih banyak. Kalau cuma sedikit, maka yang ditempel pun juga hanya sekedar yang sedikit. Jangan sampai melebihi yang sampai melebihi banyak, ya. Itu maka kita harus tahu lebih detail mengenai masalah ini. Jangan sampai kita bermudah-mudah ketika memakai perban, memakai ini dan itu, maka harus dilihat dulu. Jangan sampai lama pakai hansaplas misalnya, kemudian dia usap terus padahal sudah tidak sakit lagi, sudah sembuh, maka wajib dilepas ya. Ini hukum seperti ini ketika dia sakit kena air atau masa penyembuhan, dia sudah hampir sembuh. Kalau kena air maka sembuhnya semakin lama. Nah, maka boleh untuk diusap tanpa dilepaskan. Namun kalau sudah sembuh ya, sudah kering, tidak mengapa kena air, maka wajib untuk dilepas. Jangan sampai meremehkan masalah ini. Atau misalnya luka tergores, maka jangan langsung dulu diperban. Atau silahkan diperban dulu, silahkan diplester dulu. Namun tatkala itu kena air tidak mengapa, maka wajib untuk dilepas. Wajib untuk dilepas. Jangan sampai meremehkan masalah ini. Dikit-dikit diperban, dikit-dikit diplester. Padahal tidak mengapa kena air, tidak berbahaya kena air, maka kalau wudu atau mandi junub wajib untuk dilepas. Kemudian penulis juga mengatakan, dan semuanya diusap dengan syarat hanya sebatas keperluan. Jangan sampai misalnya yang kena luka bagian tangan, yang patah bagian tangan, namun semuanya juga diusap, jangan. Jadi hanya sekedar hajat untuk disapu. Nah, bagaimana kalau ada lebihan yang ditutup? Yang sehat, yang tidak sakit juga kena tutup. Lalu bila melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban yang lebih harus dilepaskan. Ini kalau seandainya yang lebihan ini banyak ya. Ketika yang diperbani lukanya ternyata banyak ya, sehingga yang sahih, yang tidak sakit juga kena. Nah, maka ini harus dilepas. Kecuali seandainya misalnya dia luka, nah kemudian ada sedikit yang dilebihkan, yang tidak luka juga dilebihkan. Kata apa? Kata dokter, agar berhati-hati jangan sampai kena yang lukanya, maka boleh ya untuk penyembuhan. Namun ketika lukanya sedikit kemudian yang dibalutnya banyak, padahal tidak mengapa, dia terbuka yang tidak sakit ini, maka tidak boleh untuk diusap. Yang tidak sakit ini harus dibasuh. Kemudian apakah boleh juga diusap ketika mandi junub? Maka boleh mengusapnya baik dalam hadas besar atau hadas kecil. Tadi misalnya dia kecelakaan, tangannya patah, kemudian malamnya junub. Kan kasihan kalau harus dipaksa untuk dilepaskan. Karena tidak tahu ilmunya, misalnya lalu dia lepaskan, maka tidak boleh. Itu membahayakan dirinya. Ketika dia junub, maka mandi, maka basuh bagian yang tidak patah, yang tidak sakit. Lalu kemudian dia mengusap bagian yang sakit di atasnya. Dia pakai tangkir, dia pakai gips, maka di area gipsnya itulah yang apa? Yang diusap. Kemudian mengusapnya tidak memiliki batasan waktu tertentu. Boleh saja kapanpun, tidak seperti khuf. Kalau misalnya bagi orang yang mukim tidak safar sehari semalam, namun bagi yang safar 3 hari 3 malam, ini bagi mengusap khuf. Namun kalau patah tangan tadi luka, maka tidak ada batasan yang tertentu. Tidak ada batasan yang tertentu. Selama dia masih sakit, berbahaya kalau kena air, atau masa penyembuhannya semakin lambat, maka boleh untuk diusap. Kemudian, akan tetapi, kata penulis, mengusapnya tidak memiliki batasan waktu tertentu, beda dengan mengusap khuf. Akan tetapi tetap boleh mengusapnya sampai dilepaskan perban tersebut atau sampai sembuhnya luka yang dibungkus dengan perban ataupun dengan gips tadi. Dalilnya adalah bahwa mengusap jabirah adalah termasuk perkara darurat. Kasihan dipaksakan tangannya patah misalnya, ditangkir, dipaksakan untuk dibuka. Maka tidak boleh untuk dibuka malah, karena akan membahayakan tangan dia, tubuh dia. Sedangkan syariat diturunkan diantara fungsinya adalah untuk menjaga keselamatan jiwa seorang muslim. Dan sesuatu yang darurat diukur sesuai dengan kadarnya. Kalau misalnya dia tidak bisa dibasuh, maka dialihkan untuk diusap. Tidak ada bedanya antara dua hadas tersebut, baik hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Nah, kemudian bagaimana sifat menyapu gips tadi atau perban tadi ketika dia ingin berwudu atau ingin mandi junub. Nah, maka jawabannya adalah yang pertama, yaghsilu sahih min a'dha'ihi. Dia wajib membasuh anggota tubuhnya yang sehat. Kalau dia tangannya yang luka, yang patah, maka yang diusap cuma tangannya. Tangan kanan misalnya yang patah, maka yang diusap cuma tangan kanan. Kemudian, kalau misalnya yang patah atau yang patah misalnya hanya jari di sini. Jarinya patah sehingga dibalut dengan perban atau dipakai gips. Maka yang sahih tangan jari-jarinya ini wajib untuk dibasuh. Kemudian misalnya yang patah cuma sedikit saja, yang ditangkir bagian sedikit saja, ini tidak ditangkir, tidak dipakai gips, maka ini wajib untuk dibasuh. Jadi yang diusap hanya bagian yang lukanya saja. Nah, kemudian sifat yang kedua, baru ketika dia misalnya tadi patahnya atau lukanya di jari saja, maka ini yang bagian ini saja yang diusap. Kemudian apakah dia wajib untuk menyapunya secara keseluruhan? Berbeda dengan khuf yang diusap bagian atasnya saja. Nah, maka ketika itu adalah jabirah, gips atau tangkir atau perban dan seterusnya, maka wajib untuk isti'ab menyeluruh. Tidak boleh hanya sebagian besarnya saja. Maka dia harus mengusapnya secara keseluruhan. Sebagaimana tatkala dia membasuhnya wajib secara keseluruhan, tidak boleh sebagiannya saja, maka wajib juga ketika mengusapnya secara keseluruhan. Kemudian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan mengusap gips atau perban dan seterusnya. Nah, dibolehkan juga untuk mengusap lusuk seperti hansaplas atau plester, atau diletak atau sesuatu yang diletakkan di atas luka yang mencegah tembusnya atau sampainya air. Misalnya ada alat penyembuhan dengan cara misalnya di atasnya dikasih semacam plastik misalnya. Ini contoh saja untuk proses penyembuhan. Nah, maka tidak mesti harus gips, tidak mesti harus kayu, enggak. Ketika ada misalnya kesembuhan luka memakai plastik tertentu misalnya, maka boleh untuk diusap di bagian atasnya saja. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah anggota yang di atasnya ada gips tadi atau perban tadi, ada hal lain yang dilakukan selain mengusap? Contoh, dia misalnya mengusap, kemudian setelahnya bertayamum. Maka jawabannya tidak. Dalam satu anggota tubuh, maka tidak ada namanya dua bersuci, bertayamum dengan mengusap. Maka jawabannya tidak. Cukup dia hanya mengusapnya saja tanpa untuk bertayamum. Kemudian, demikian pula kata penulis, boleh mengusap surban. Nah, surban adalah kain yang dililit di atas kepala. Dan pada zaman dulu, ya, surban itu melilit sampai menutupi telinga. Berbeda dengan surban zaman sekarang yang tidak melilit bagian tidak menutup bagian telinga, ya. Kalau kita lihat surban yang dilakukan oleh orang-orang Sudan, kalau antum perhatikan, coba buka internet atau Google, antum bisa melihat bahwa lilitan mereka besar dan lilitannya sampai menutup kedua telinga. Namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah boleh mengusap surban selama itu dinamakan dengan surban. Selama namanya adalah surban. Ya, sekalipun misalnya, apalagi zaman sekarang, itu tidak menutup kedua telinga. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib untuk yang mengusap surban ini, surbannya menutup kedua telinga. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dan beliau merojihkan bahwa selama kain yang melilit di kepala dinamakan dengan surban, maka boleh untuk diusap. Demikian pula boleh mengusap surban yaitu kain yang menutupi dan melingkar di atas kepala ketika berwudu misalnya. Kemudian dia memakai surban melilit di atas kepalanya. Nah, ketika dia ingin mengusap kepala, maka untuk keringanan boleh untuk dia mengusap bagian atasnya. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffain." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas surban beliau, kemudian wa ala nasiyah, dan juga mengusap ubun-ubun beliau. Ubun-ubun itu adalah rambut yang tumbuh di bagian kepala, ya. Awal rambut tumbuh di bagian kepala. Dan juga kedua khuf beliau. Namun dari sahabat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap surban saja tanpa mengusap bagian ubun-ubunnya, rambut yang ada di awal kepala. Itu dari hadis sahabat Amr bin Umayyah. Nah, jadi ketika seseorang itu memakai surban, kemudian dia ingin berwudu, nah boleh untuk dia mengusap bagian atas surbannya tanpa untuk melepasnya dalam rangka keringanan untuknya. Boleh dengan dua cara. Yang pertama adalah dia mengusap ubun-ubunnya dulu, sedikit rambut ini, bagian yang tumbuh di bagian kepala, atau dia mengusapnya tanpa menyapu bagian ubun-ubunnya. Namun untuk kehati-hatian, bahkan mazhab Syafi'i mensyaratkan kalau dia ingin mengusap surban dengan mengenakan atau menyapunya di bagian ubun-ubun sini. Nah, ini adalah ubun-ubun bagian pertama yang tumbuh rambut di kepala. Jadi mazhab Syafi'i mensyaratkan kalau dia ingin mengusap bagian atas surban saja tanpa melepasnya, maka disyaratkan untuk mengusap ubun-ubunnya. Ini juga yang dikatakan oleh penulis Sahih Fiqih Sunnah, Syekh Malik Abu Kamal. Beliau mengatakan, al-aula an yamsaha juz'an minan nasiyah ma'al imamah khurujan minal khilaf. Beliau mengatakan yang utama adalah dia mengusap sedikit bagian ubun-ubun, kemudian baru mengusap surbannya, demi keluar dari khilaf para ulama. Kemudian dan juga dalilnya boleh mengusap surban adalah perkataan sahabat juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua khuf dan penutup kepala. Termasuk penutup kepala di sini adalah imamah, yaitu surban. Kemudian penulis mengatakan, mengusap surban tidak memiliki batasan waktu tertentu, berbeda dengan khuf. Kalau khuf bagi yang mukim sehari semalam, bagi yang safar 3 hari 3 malam. Tapi kata penulis, akan tetapi kalau seseorang menempuh jalan kehati-hatian, karena di antara para ulama ada juga yang mensyaratkan kalau ingin mengusap surban atau penutup kepala, maka sama seperti mengusap khuf, ya. Tidak mengusapnya kecuali dia memakainya dalam keadaan suci dan di masa yang ditetapkan untuk mengusap kedua khuf. Namun untuk kehati-hatian, kata penulis, maka dia tidak memakai surbannya kecuali dalam kondisi sudah bersuci. Dan juga ada masa yang ditetapkan sama seperti khuf, 1 hari 1 malam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Kemudian kata penulis, ketika dia menempuh jalan kehati-hatian, dia menetapkan syaratnya sama seperti syarat untuk khuf, niscaya hal itu lebih utama. Namun juga banyak para ulama mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena mengusap khuf berbeda dengan mengusap imamah atau surban. Hukumnya tidak sama. Kemudian penulis mengatakan, adapun kerudung kepala wanita atau yang dinamakan dengan jilbab atau hijab, ya, maka juga di sini dijelaskan oleh penulis, adapun kerudung kepala wanita yaitu yang digunakan untuk menutupi kepalanya. Maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya kecuali bila ada kesulitan dalam melepasnya. Misalnya dia berwudu di kantornya, ternyata antri panjang. Kalau dia melepas kerudungnya, maka semakin lama, ya prosesnya lama, agak lama, dan juga sulit bagi wanita. Nah, ketika ada kesulitan, ya maka dia boleh untuk mengusap bagian atas kerudung saja. Dan mengusapnya sama seperti ketika dia kondisi normal, sama. Nah, namun kita katakan untuk kehati-hatian, maka selain dia mengusap kerudungnya, di atas kerudung, dia juga mengusap sedikit bagian ubun-ubunnya. Jadi sama seperti imamah, hukumnya sama seperti mengusap surban. Jadi ketika dia ingin mengusap bagian atas kepala, maka dia sedikitkan dulu bagian nasiyah, bagian ubun-ubun dia sapu. Kemudian baru bagian atasnya. Itu lebih utama. Jadi kata penulis bahwa mengusap kerudung kepala wanita janganlah diusap kecuali, ini lebih utama afwan, lebih utamanya adalah tidak mengusapnya kecuali bila dalam kondisi sulit. Ya seperti tadi antri banyak panjang, ya kalau dilepas maka akan semakin lama, maka jangan dilepas untuk kemudahan, tapi tadi lebih utamanya adalah dia mengusap sedikit bagian ubun-ubunnya. Atau boleh juga untuk diusap karena ada sakit di kepalanya. Contoh misalnya dia kepalanya luka sehingga ada perban, ya, ada balutan. Kemudian dia tutup di atasnya hijab atau kerudungnya. Maka kalau dilepas misalnya sakit, maka boleh untuk diusap bagian atasnya. Atau yang semisal dengannya seperti misalnya musim dingin, cuaca sangat dingin. Dan kita ketahui bahwa dari sisi medis, anggota tubuh yang paling dilindungi ketika dingin adalah bagian kepala. Ketika sangat dingin cuacanya, ya kalau bagian tangan kan kita masih bisa untuk tahan, ya. Beda dengan kepala, bagian telinga. Ketika musim dingin, maka terkadang kepala langsung sakit. Maka ketika kondisi seperti ini, kalau dilepas kedinginan kepalanya, maka tanpa dilepas, cukup dia mengusap bagian atas kepalanya. Namun tadi untuk kehati-hatian dan lebih utamanya adalah dia mengenakan sedikit bagian ubun-ubunnya. Kemudian penulis mengatakan, seandainya kepalanya dilumuri dengan hinna atau pacar berwarna pewarna rambut. Jadi para wanita zaman dulu itu mereka, kebiasaan mereka adalah memberikan rambut mereka atau tangan mereka dengan hinna, semacam tumbuhan yang memiliki warna. Jadi ketika diusap ke kepala, ya maka rambutnya berubah warna merah atau jingga, ya. Maka bagaimana hukumnya ketika seorang wanita memakai hinna atau pacar kemudian merubah warna rambutnya? Atau yang sejenisnya, misalnya bahan sintetik. Namun ketika bahan sintetik atau zat pewarna zaman sekarang, ya maka juga harus diperhatikan para pemirsa, ketika kita ingin mewarnai rambut khususnya bagi para wanita, ya. Dan juga bahkan ada yang menganjurkan, di antara para ulama ada yang menganjurkan para wanita untuk memakai hinna atau pacar untuk menghiasi rambutnya sehingga suami lebih tertarik, sehingga suami lebih cinta kepada istrinya. Nah, ketika dia memakai zat pewarna, maka perhatikan jangan sampai zat pewarna ini malah melapisi rambut. Beda dengan hinna atau tumbuhan ini, ya, pacar ini. Dia tidak melapisi, dia menyerap ke rambut, tidak melapisi, tipis dia. Berbeda dengan zat pewarna zaman sekarang. Yang kalau kita pegang, rambut kita terasa tebal, terasa berat, berbeda dengan sebelumnya. Beda dengan hinna, dia tidak berat ketika disentuh, dia tidak tebal. Seperti sedia kala, seperti biasa, beda dengan zat pewarna sekarang. Yang kita pegang rambutnya lebih tebal, lebih berat. Ini dikhawatirkan melapisi rambut. Kalau melapisi rambut, maka tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena kalau kita berwudu wajib mengenakan ke rambut. Kalau terlapisi sehingga air tidak sampai kepada rambut tersebut, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Dan juga ketika dia mandi junub, maka mandi junubnya tidak sah, sholat yang dia dasari dengan mandi junub yang tidak sah, otomatis juga tidak sah. Maka perhatikan kita sebagai orang tua, kita melihat anak kita ternyata memakai semir rambut, rambutnya lebih berat, lebih tebal kalau kita sentuh, maka kita suruh gundul. Dikhawatirkan dia berwudu, ternyata airnya tidak sampai ke rambut, suruh dia untuk menggundul. Jangan sampai dia katakan malu, saya malu, enggak. Ini masalah agama, masalah sholat dia, masalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang wajib, perkara sholat. Sholat lebih penting dibandingkan hanya sekedar malu ketika digundul. Jangan sampai kita tidak mengetahui urusan agama keluarga kita, urusan agama anak-anak kita. Terkadang dia ikut-ikutan teman-temannya, temannya pakai semir, merah, kuning, hijau di rambutnya, ternyata melapisi rambutnya, sehingga air tidak tembus ke rambut. Maka kita perintahkan untuk digundul. Ya, walaupun dia marah, walaupun dia malu, suruh untuk digundul. Kenapa? Karena akan menghalangi rambut tembus ke air, sehingga wudunya tidak sah, mandi junubnya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Maka orang tua wajib untuk apa? Untuk lebih keras kepada anaknya masalah ini. Jangan sampai meremehkan perkara yang wajib ya. Ini kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Jangan sampai tidak peduli terhadap ibadah, terhadap agama si anak tersebut. Nah, jadi kata penulis, seandainya kepala dilumuri dengan hinna, pacar berwarna rambut, jadi hinna ini terbuat dari tumbuhan, beda dengan zat kimia, atau yang sejenisnya, maka boleh mengusap kepala ketika berwudu, ya, berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat perempuan pada zaman dulu, mereka suka memakai pacar ini untuk menarik suami mereka. Secara umum juga di dalam bersuci untuk kepala terdapat kemudahan, sebagaimana kemudahan ketika memakai sorban, memakai kerudung, dan keringanan bagi umat ini. Maka juga boleh ketika dia memakai hinna atau pacar yang perwarna rambut terbuat dari tumbuhan, boleh untuk diusap di bagian atasnya tanpa harus dipotong, digundul, enggak. Karena beda hinna dengan zat pewarna kimia yang lain. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang tata cara berwudu, ketika memakai jabirah atau gips tadi, sorban, dan juga kerudung wanita, maka kita membahas tentang mandi junub ya. Kemudian ada yang terlewatkan ya. Berbeda dengan jabirah dan su'adan perban atau yang semisalnya, kalau sorban itu boleh diusap ketika dia berhadas kecil saja, ketika dia ingin berwudu saja. Namun ketika junub wajib untuk dilepas. Ya, jadi kalau dia memakai sorban atau kerudung bagi wanita, nah itu boleh diusap untuk hadas kecil saja, untuk ketika berwudu saja. Namun ketika dia mandi junub wajib untuk dilepas. Beda dengan gips tadi. Maka boleh diusap baik ketika hadas kecil maupun hadas besar, wallahu a'lam. Kemudian bab yang ketujuh masih bab tentang bersuci, yaitu hukum-hukum mandi junub. Mandi di sini bukan mandi secara umum, namun mandi yang sifatnya ibadah adalah mandi junub. Penulis mengatakan bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah makna mandi, hukumnya, dan juga dalilnya. Penulis mengatakan al-mas'alatul ula ma'nal ghusli wa hukmu wa hukmihi wa dalilih. Ma'nal ghusli wa hukmuhu wa daliluh. Makna mandi, hukumnya, dan dalilnya. Ma'nahu al-ghuslu lughatan masdarun min ghasala syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan. Wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullih. Mandi secara bahasa adalah bentuk masdar. Jadi mandi itu masdar dari fi'il ghasala. Contoh ghasala syai'a yaghsiluhu. Mandi terhadap sesuatu. Masdarnya adalah ghaslan dan ghuslan. Jadi kalimat al-ghusl atau al-ghuslu itu adalah masdar dari fi'il madhi ghasala yagsilu. Dan maknanya adalah tamamu ghuslil jasadi kulli, menyempurnakan mandi ke jasad seluruhnya. Jadi kalau kita memiliki air, kemudian kita siramkan ke seluruh tubuh, maka itu namanya mandi. Mandi secara bahasa. Contoh misalnya airnya adalah air susu. Zaman sekarang kan sering kecantikannya yang macam-macam. Mandi coklat, mandi susu, mandi kopi. Kalau dia mengubuikan atau menyiramkan ke seluruh tubuhnya dengan air susu, maka dinamakan dengan mandi secara bahasa. Namun, mandi secara syar'i yang kita bahas di sini adalah ta'mimul badan bil ma' aw isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan ala sifatin makhsusah ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu. Adapun makna mandi secara syar'i yang kita bahas adalah mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh. Dengan menggunakan air yang suci. Berarti kalau dia menggunakan air yang suci namun tidak mensucikan, jadi air sini adalah suci lagi mensucikan, ada air yang suci namun tidak mensucikan seperti susu. Dia suci, namun tidak bisa kita bikin untuk wudu. Kalau dia misalnya mandi dengan menggunakan air susu, maka itu adalah mandi secara bahasa. Tapi bukan mandi secara syar'i. Kalau mandi secara syar'i atau nama lainnya adalah mandi junub, dia wajib menggunakan air suci lagi mensucikan. Dengan tata cara khusus, diantaranya adalah misalnya sebelum mandi baca bismillah, sebelum mandi berwudu dengan cara yang khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini adalah mandi yang sifatnya ibadah atau dinamakan dengan mandi junub. Kemudian hukumnya, hukmuhu wal ghuslu wajibun idza wajada sababa idza wujida sababun liwujubih liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Adapun hukumnya adalah mandi hukumnya wajib bila didapatkan ada sebab yang mewajibkannya, seperti dia mimpi basah keluar sperma, maka dia wajib untuk mandi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub maka bersucilah, yaitu dengan mandi. Kemudian ini dalil berupa Al-Qur'an. Adapun hadisnya, wal ahaditsul lati warada fiha kaifiyatul ghusli an adadin minas sahabah naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatan ala wujubih wa sayati tarfun minha qariban insyaallah. Penulis mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tata cara mandi dari beberapa sahabat yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa dia adalah wajib, sebagian darinya akan hadir insyaallah. Dan kalau kita perhatikan hadis tentang mandi junub itu banyak berputar dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka secara langsung bisa melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Kemudian yang ketiga, adapun penyebabnya yang mewajibkan mandi, maka salah satu darinya maka wajib mandi. Maka yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi. Keluarnya air mani dari tempat keluarnya, yaitu dari kemaluan depan. Kemudian penulis mengatakan wa yushtaratu an yakuna dafqan biladzatin min dzakarin aw unsa liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyyin idza fadakhta al-ma' faghtasil ma lam yakun na'iman wa nahwahu fala tushtaratu al-ladzah لِأَنَّ النَّائِمَ قَدْ لَا يَحِسُّ بِهِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا سُئِلْ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غَسْلٌ إِذَا اَحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَا وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. Jadi kata penulis mengatakan yang pertama adalah penyebab mandi keluarnya sperma dari tempat keluarnya, dengan syarat keluarnya mani memancar atau bahasa Banjarnya muncrat, bahasa Indonesia juga afan ya, memancar atau muncrat, diikuti dengan kenikmatan atau syahwat dari laki-laki maupun wanita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, idza fadhaqtal ma faghtasil, jika kamu memancarkan air, maksudnya keluar mani, maka mandilah. Jadi di sini penulis mensyaratkan bahwa mandi, wajibnya mandi ketika keluar sperma itu keluarnya dengan memancar disertai dengan kenikmatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika spermanya keluar karena penyakit? Dia mengeluarkannya bukan dengan kenikmatan, bukan dengan syahwat, memancar dengan sendirinya, dan dia enggak merasa karena penyakit. Nah, maka jawabannya adalah ketika keluarnya tidak disertai dengan kenikmatan, ya, dengan memancar, misalnya keluarnya karena penyakit, maka tidak wajib untuk mandi. Maka tidak wajib untuk mandi. Ini yang difatwakan atau faedah ini diambil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa annahu fasid itu adalah sperma yang rusak. Sama halnya seperti wanita yang kena istihadhah darah penyakit, yang terkadang bisa samar dengan darah haid. Maka ketika keluar darah istihadhah tidak mandi, junub bagi wanita. Pun juga dengan sperma yang keluar tidak karena syahwat, bukan karena kenikmatan, tidak disertai dengan kenikmatan, maka itu adalah sperma yang rusak, tidak mewajibkan mandi menurut kebanyakan para ulama. Jadi Syekhul Islam mengatakan, menurut kebanyakan para ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, itu tidak wajib mandi bagi yang keluar spermanya karena penyakit, faktor penyakit. Keluar yang tidak disertai dengan kenikmatan dan pancaran, maka tidak wajib untuk mandi. Seperti seseorang yang keluarnya sperma karena faktor penyakit. Kemudian penulis mengatakan tadi disyaratkan bagi keluarnya mani adalah dengan memancar dan disertai dengan kenikmatan. Kemudian selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sejenisnya, maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan. Nah, beda dengan tidur. Terkadang ketika tidur tiba-tiba keluar sperma, kita tidak merasa keluarnya, tidak merasa ada kenikmatan, ya. Kemudian dan seterusnya, maka dia wajib untuk mandi. Jadi pengecualian adalah tidur. Kalau dia tidak tidur dalam keadaan yaqadhah, seperti misalnya berhubungan suami istri keluarnya itu kan dengan kenikmatan, maka wajib untuk mandi. Namun ada hal atau kondisi keluarnya sperma tetap mandi junub sekalipun tidak disertai dengan kenikmatan, yaitu ketika dia tidur tiba-tiba bangun melihat basah celananya dan itu sperma, maka dia wajib mandi. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang tidak merasakannya. Ini juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ditanya, hal alal mar'ah ghuslun idza talamat, qala na'am idza ra'atil ma, apakah wanita harus mandi jika dia bermimpi, maksudnya mimpi basah? Maka Nabi menjawab, ya, bila dia melihat air mani. Rasul tidak mengatakan kalau itu dengan syahwat, dengan kelezatan, enggak. Rasul mengatakan kalau dia mimpi junub ternyata ada sperma, maka ya wajib untuk mandi. Jadi pengecualian ketika dia mimpi kemudian ada melihat sperma tanpa dengan syahwat pun dia merasakan keluarnya, maka wajib untuk mandi. Kemudian semua ini adalah juga ijma, kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah ijma bahwa seseorang yang bermimpi kemudian keluar sperma sekalipun dia tidak merasakan kelezatan kenikmatan, maka wajib untuk mandi. Kemudian yang kedua, salah satu sebab wajibnya mandi adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada pertanyaan? Sepertinya enggak ada ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Salah khilaf pun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.